بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-imam al-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-160, babul mau'idah indal qabri, bab nasihat di sisi kuburan. Hadis yang ke-945. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Aliyyin radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mirsaratun fanakasa wa ja'ala yanqutu bimirsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhum minal jannah faqalu ya rasulallah afala nattakilu ala kitabina faqala i'malu faqul muyassar lima khuliqa lahu wa dhaqara tamam al-hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah berada di pemakaman jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Beliau duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Saat itu beliau membawa tongkat kecil. Beliau kemudian memelankan suaranya dan mulai memukul-mukulkan tongkatnya. Kemudian beliau bersabda, semua dari kalian telah ditulis tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Maka mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita boleh bergantung dengan catatan takdir kita? Maka Rasulullah bersabda, beramallah. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang diciptakan untuknya. Kemudian menyebut kesempurnaan hadis. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Taib, dalam hadis ini digambarkan kepada kita tentang suasana pemakaman jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad, kuburan penduduk Madinah. Saat itu para sahabat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengurus pemakaman, maka beliau pun duduk, para sahabat pun duduk di sekitar kuburan. Setelah selesai pemakaman, seperti biasa, Nabi membawa tongkat kecil. Kemudian beliau memberi nasihat atau tausiah atau mu'idah kepada para sahabat bahwa setiap kita takdirnya sudah dicatat di neraka dan di surga. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita boleh menggantungkan catatan amal kita, catatan takdir kita?" Rasulullah menjawab, "Kalian harus beramal karena masing-masing dimudahkan sesuai dengan catatan takdir yang diciptakan untuknya." Nah, dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan bab istihbabul mau'idah indal qabri. Disunahkan untuk memberi sedikit nasihat di sisi kuburan selesai pemakaman. Ya. Namanya mau'idah, ya, bukan khutbah, ya. Tapi mau'idah atau nasihat. Nah, kepada para pengantar jenazah. Karena saat itu nasihat lebih bermanfaat. Karena melihat kematian seseorang itu secara keumuman bisa lebih melunakkan hati. Nah, jadi tujuannya adalah mengambil momen-momen tertentu untuk memberi nasihat. Ya. Nah, yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menakdirkan manusia itu ada yang ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Ahlus sa'adah itu adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai penghuni surga, yang di sana mereka berbahagia. Adapun ahlus syaqawah adalah orang-orang yang Allah takdirkan menjadi penghuni neraka. Di sana mereka sengsara. Siapa yang menjadi ahlus sa'adah? Siapa yang menjadi ahlus syaqawah? Semuanya sudah tertulis di lauhul mahfud. Tidak bisa dirubah. Nah. Ada yang Allah takdirkan sejak orang itu lahir sampai meninggal dunia husnul khatimah. Ada yang Allah takdirkan sebaliknya, sejak lahir sampai meninggal dunia su'ul khatimah, kafir, ya. Ada yang Allah takdirkan awal-awal kehidupannya amalannya adalah amalan ahlus sa'adah, orangnya baik. Tapi Allah takdirkan di akhir hidupnya dia su'ul khatimah, waliyadubillah, sehingga dia menjadi ahlus syaqawah, penghuni neraka. Ada yang awal-awal hidupnya Allah takdirkan orang ini ahlus syaqawah, amalannya jelek. Tapi di akhir hidupnya Allah takdirkan dia itu ahlus sa'adah, sehingga dia bertobat, memperbaiki diri, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahlul jannah. Nah, tapi semuanya sudah tidak bisa diganggu gugat, telah dicatat di lauhul mahfud dan sebagai takdir yang Allah tetapkan untuk hambanya. Kemudian faedah berikutnya, takdir termasuk perkara ghaib, hanya Allah Ta'ala yang tahu, sehingga kita wajib mengimaninya dan berusaha semaksimal mungkin untuk beramal soleh agar menjadi ahlus sa'adah. Nah, berdoa kepada Allah minta keistiqomahan agar husnul khotimah. Nah, mesti kita tak tahu takdir kita, karena takdir itu termasuk perkara gaib. Tapi kita yakin kita ini punya takdir yang telah Allah tetapkan. Tapi kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa, sehingga kita berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk menjadi ahlus sa'adah agar matinya husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Nah, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa para sahabat selalu bertanya tentang perkara-perkara agama atau perkara-perkara yang tidak mereka ketahui langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengetahui bobot keilmuan para sahabat. Benar-benar ilmunya sahabat itu ilmu yang berbobot karena langsung dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu langsung tanya, sehingga mereka ini layak dijadikan sebagai apa ini? Qudwah hasanah, panutan yang baik, karena mereka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu disebut khairul ummah, sebaik-baik umat. Nah, bab berikutnya yang ke-161, babud doa lil mayyit ba'da dafni wal qu'ud inda qabri sa'atan lid doa lahu wal istighfar wal qira'ah. Bab mendoakan kebaikan untuk si mayat setelah selesai pemakaman. Duduk di sisi kuburan sesaat untuk mendoakan kebaikan bagi si mayat, memintakan ampun untuk si mayat, dan membaca sesuatu, ya, na'am. Ya wallahu ta'ala bisawab, yang dimaksud qira'ah di sini itu bukan membaca Al-Quran, ya, karena membaca Al-Quran di kuburan tidak disyariatkan. Nah, juga bukan membaca Yasin, juga bukan membaca tahlil la ilaha illallah untuk mentalkin si mayat. Naam. Sehingga pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah, wal qira'ah, dan membaca sesuatu, ini masih belum kita ketahui maksudnya. Kalau yang dimaksud ialah membaca Quran, tidak disyariatkan. Kalau yang dimaksud membaca talqin dengan Yasin atau dengan la ilaha illallah, juga tidak disyariatkan karena sudah dimakamkan, ya, dikebumikan. Kalau yang dimaksud ialah membaca doa kebaikan atau istighfar, doa permintaan ampun, maka hal itu dibenarkan, ya. Nah, hadis yang ke-946. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa Nabi Amr wakil Abu Abdullah wakil Abu Layla Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza furigha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud. dari sahabat yang mulia Abu Amr, juga dipanggil dengan Abu Abdillah, juga dipanggil dengan Abu Layla. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, beliau pernah bercerita termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengubur mayat, beliau berdiri di atasnya menghadap kuburan dan beliau bersabda, mintakan ampun untuk saudara kalian yang meninggal ini, mintakan keteguhan untuk saudara kalian yang meninggal ini, karena sungguh sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Naam. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil sesuai dengan bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama ialah disunahkan untuk berdiri sejenak di kuburan untuk mendoakan kebaikan dan memintakan ampun si mayat. Nah, saya duduk ya. Para ulama menjelaskan doanya adalah dengan menghadap ke kiblat. Ya, doanya menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa doa kebaikan yang dianjurkan adalah memohonkan ampun untuk si mayat dan memohonkan tasbit, keteguhan agar bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa termasuk keimanan yang harus kita yakini bahwa ada fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Ini ada dua malaikat yang datang menanyakan tentang masalah itu. Itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Untuk orang yang beriman, maka dia akan menjawab Allahu Rabbi wa Islamu dini wa Muhammadun Nabi wa Rasulih. Tapi kalau dia itu orang kafir atau orang munafik, maka dia cuma menjawab dengan Hah? Aku enggak tahu. Nah, trip. Saat itu roh dan jasad menyatu untuk menghadapi fitnah kubur. Setelah itu kemudian rohnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, semuanya itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Yang sudah mati rohnya dikembalikan untuk menjalani fitnah kubur. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, nah itu roh dan jasadnya menikmati nikmat kubur itu. Kalau dia dapat adab kubur, roh dan jasadnya merasakan adab itu. Semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu, walaupun kita gali kuburnya, kita enggak tahu. Kenapa? Karena itu terjadi di alam barzah. Nah, yang mana alam barzah ini adalah alam perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, termasuk alam ghaib ya, kita tidak bisa mengetahui. Kemudian hadis berikutnya yang ke 947 Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni faqimu haula qabri qadramatun kharujazur wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum wa a'lama madza uraji'u bihi rusula rabbi rawahu Muslim wa qad sabaqa bi tawli. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, jika kalian menguburku nanti ketika aku mati, maka tolong hendaknya kalian tinggal di sekitar kuburku seukuran waktu disembelihnya unta dan dibagikan dagingnya, supaya aku merasa nyaman dengan keberadaan kalian dan supaya aku bisa mengetahui apakah aku bisa menjawab pertanyaan malaikat utusan Rabbku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan telah disebutkan sebelumnya secara panjang lebar. Naam. Ini faedahnya sama, ya. Jadi setelah pemakaman disyariatkan untuk mendoakan si mayat, memohonkan ampun, memohonkan tasbih, keteguhan. Nah, qal asy-Syafi'i rahimahullah wa yustahabbu ayyuqra indahu syai' minal Qur'an wa in khatamul Qur'an kullahu kana hasanan. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, disunahkan untuk membaca di sisi kuburan sebagian Al-Quran. Kalau bisa menghatamkan Al-Quran seluruhnya, maka bagus. Berarti ijtihad beliau, ya, dalam keadaan tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis tentang masalah ini. Nah, sedangkan dalam hadis disebutkan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakan Quran di dalam rumah kalian, maka mafhum mukhalafa, pemahaman sebaliknya adalah kalau di kuburan bukan tempatnya baca Quran, kalau di rumah perbanyaklah baca apa ini? Al-Quran. Untuk kesimpulan dan pemahaman hadis itu, Al-Imam Syafi'i seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi berpendapat disunahkan baca Quran untuk si mayat, ya, syukur-syukur khatam. Nah, ini berarti ijtihad dari beliau, tidak ada dalil tentang masalah itu, ya. Nah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Nah, sehingga ini pernyataan Imam Syafi'i tidak dikuatkan dengan apa ini? Dalil, baik dari Al-Quran, dari sunnah, maupun dari contoh para sahabat. Murni ijtihad beliau. Nah, sehingga tidak heran jika orang-orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i biasa membaca Quran di sisi kuburan. Ya, ada yang sebagian, ada sampai apa ini? Khatam. Nah, Taib. Tetapi kita tidak boleh taklid kepada siapapun, termasuk kepada Imam Syafi'i. Selama tidak ada dalil, maka kita enggak bisa mengamalkannya, ya. Ini murni ucapan Imam Asy-Syafi'i. Wallahu taala alim bissawab. Bab selanjutnya yang ke-162. Babu shadaqah 'anil mayyit wa du'a lahu. Bab dianjurkan sedekah atas nama mayat dan mendoakan kebaikan untuknya. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah generasi sebelumnya, mereka selalu berdoa, ya Allah Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Surah Al-Hasyr ayat 10. Naam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa disyariatkan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mendahului kita. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya para tabi'in itu mendoakan kebaikan untuk generasi sahabat yang mendahului mereka dalam keimanan, padahal bukan keluarganya, ya. Apalagi yang meninggal lebih dulu ialah keluarganya sendiri, maka lebih disyariatkan untuk apa ini? Mendoakan kebaikan. Dan itu doanya bermanfaat. Doa orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Nah, jadi jangan sampai disia-siakan kesempatan tersebut. Mereka yang telah meninggal itu sangat butuh doa kebaikan orang-orang yang masih hidup. Apalagi anaknya, apalagi keluarganya, ya. Diperbanyak doa-doa kebaikan untuk orang-orang yang telah meninggal mendahului kita. Hadis yang ke-948. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uqtilat nafsuha wa araha law takallamat tasaddaqat fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ibuku mati mendadak. Uktitilat, ya. Uktitilat nafsuha itu matat fujatan. Mati mendadak. Aku melihat seandainya saat itu ibuku sempat bicara, niscaya akan berwasiat untuk bersedekah. Apakah ibuku dapat pahala jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, iya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini jelas disyariatkan untuk anak yang ditinggal mati orang tuanya untuk bersedekah atas nama apa ini? Orang tuanya. Dan pahala sedekah itu bermanfaat untuk si mayat. Begitu, ya. Tapi kalau bukan anaknya, maka di sini tidak ada asar yang menjelaskannya, ya. Ini saya sedekah atas nama temanku itu. Ya. Kalau anaknya sedekah atas nama bapak, atas nama ibu itu. Naam. Barakallahu'alaikum. Itu pahalanya sampai ke yang meninggal dunia. Kalau ada yang bertanya, bukankah dalam firman Allah Ta'ala disebutkan, wa alaysa al-insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan semasa hidupnya. Maka jawabannya betul. Tetapi kalau yang sedekah itu adalah anaknya, maka ini termasuk bagian dari usaha orang yang meninggal dunia tadi. Ya, nah, karena anak adalah dari hasil orang tuanya yang meninggal tadi, walaupun uangnya bukan dari orang tuanya, tapi semata-mata kelahiran anak itu orang tuanya lah yang Allah jadikan sebab munculnya anak tadi. Sudah cukup disebut usaha orang tua, ya. Nah, sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tadi. Kalau yang sedekah atas nama orang tuanya yang meninggal itu anaknya, maka ini termasuk bagian jerih payah dan usaha orang tuanya yang meninggal tadi, sehingga tidak termasuk ayat ini. Nah, tapi kalau bukan apa-apanya, ya gak termasuk, ya. Nah, taib seperti temannya, tetangganya sedekah untuk si mayat, ini enggak, ya, enggak disyariatkan. Hadis berikutnya yang ke-949. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga amalan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang biasa mendoakan kebaikan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Baik. Maka di sini sedekah jariyah bermanfaat untuk si mayat, terus pahalanya mengalir sampai mati sekalipun dapat, ya. Sedekah jariyah itu sedekah yang diberikan kepada sesuatu yang bersifat istimroriyah, yaitu bersifat permanen, ya, awet begitu. Untuk masjid, ya, wakaf mushaf, wakaf kitab-kitab agama, ya, nah, tuh AC, pas angin, ya, nah, termasuk sedekah jariyah. Ada yang mengatakan termasuk sedekah jariyah wakaf, ya, wakaf apapun. Nah, itu syaratnya barangnya harus apa ini? Awet. Baik. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga mengalir terus pahalanya untuk orang yang mati. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, menyusun karya-karya ilmiah, berdakwah, ya, semuanya pahalanya terus mengalir walaupun orangnya itu meninggal dunia. Dan yang ketiga ini, anak soleh yang biasa mendoakan kebaikan si mayat. Kenapa kok anak yang soleh? Karena kalau anaknya itu gak soleh, gak rajin berdoa, ya. Nah, jangankan untuk orang tuanya, untuk dia sendiri saja dia gak ngurus. Nah, ya. Gitu. Sehingga yang melakukan usaha berdoa kepada Allah itu biasanya anak yang soleh. Begitu. Kalau enggak soli, tapi dia rajin sholat gimana Ustaz? Namanya soli itu. Yang enggak soli itu ya enggak sholat. Ya, biasanya enggak rajin berdoa. Sholat aja tidak, apalagi apa ini? Berdoa, ya. Nah, itulah sebabnya anak-anak yang soli itu merupakan dambaan orang tua. Karena keadaan orang soli itu atau kebadaan anak soli itu sangat bermanfaat untuk orang tuanya. Tidak hanya ketika hidup, tapi juga ketika orang tuanya meninggal. Bisa mengambil manfaat. Doa kebaikan anaknya, permohonan ampun anaknya, ya, amalan-amalan soleh dari anaknya, sedekah atas nama orang tuanya, itu biasa yang melakukan ialah anak yang soleh. Harakfikum. Baik. Bab berikutnya yang ke-163. Babu sana innasi alal mayyit. Bab pujian orang atas si mayat. Ya, nah, ini bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi secara apa ini? Spontanitas, ya. Secara spontanitas orang itu kalau mendengar nama si mayat tadi mesti mendoakan kebaikan. Nah, ini pertanda mayat tadi adalah orang baik-baik, ya. Nah, kalau dia bukan orang baik-baik, ketika ada namanya disebut langsung dicibir sama orang, ya. Nah, itu bapakmu itu, bajingan itu, penjahat itu semua. Alhamdulillah, sudah tewas, ya. Kampung jadi aman, nah, kan gitu. Berarti tanda si mayat tadi bukan orang baik-baik. Tapi kalau disebut namanya, Masya Allah nak, bapakmu dulu itu rajin sedekah. Bapakmu dulu itu baik sama tetangga. Bapakmu dulu itu rajin ibadah. Wah, berarti kan tanda ini berarti. Yang meninggal itu orang baik-baik. Ya, na'am. Hadis yang ke-950. An Anas radhiyallahu anhu qol maru bi janazatin fa athnu 'alaiha khaira fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma maru bi ukhra fa athnu 'alaiha syarra fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat fa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an ma wajabat fa qala hadha asnaitum 'alai khaira fawajabat al-jannah wa hadha asnaitum ali syarra fawajabat lahu nar antum syuhada wa fil ard. Tafakkur alai. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah taala meridainya, beliau bercerita para sahabat melewati jenazah. Itu jenazah yang sedang dikotong. Maka para sahabat mengatakan, ini orang baik ini, ya. Yang meninggal itu orang baik-baik. Maka Nabi SAW bersabda, wajabat, pasti. Ya. Kemudian para sahabat melewati jenazah yang lain. Kemudian kok mengatakan, ini orang semasa hidupnya itu jelek, jahat. Ya. Maka Nabi bersabda, pasti. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya, apa yang Anda maksud wajabat? Pasti itu, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, yang tadi kalian puji-puji kebaikannya pasti dapat surga. Yang ini kalian sebut-sebut kejelekannya pasti dapat neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ya. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian dipersaksikan sebagai orang baik-baik dari orang-orang yang soleh, kalau mempersaksikan dari para sahabat mesti orang soleh, ya. Nah, maka pasti husnul khotimah, ahlus sa'adah. Tapi kalau ada jenazah kemudian dipersaksikan sebagai orang jelek oleh orang-orang solih yang ada di sekitarnya, maka kita khawatir dia termasuk ahlus syaqawah. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Nah, untuk hadis-hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh duduk di kuburan? Maksudnya duduk di sisi kuburan itu enggak apa-apa. Yang dilarang itu menduduki kuburan, ya. Apalagi dipakai untuk pacaran, pakai untuk judi, pakai untuk yang lain-lain, ya. Nah, tapi kalau di sisi kuburan berarti bukan di tempat kuburan itu, tapi di sampingnya, ya. Nah, apakah si Arafidah bisa jawab fitnah kubur, Ustaz? Ini dikhawatirkan nggak bisa jawab, ya. Nah, walaupun dia di dunia bisa menyebut Allah Rabbi Muhammad Nabi Islam dini, ya. Nah, si Arafidah apalagi sampai tingkat yang kafir ya enggak bisa, ya. Nah, dikhawatirkan enggak bisa. Ucapan Imam Syafi'i yang menganjurkan baca Al-Qur'an dan diikuti oleh muqallidnya, apakah beliau diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas dosanya jika itu berdosa? Nah, semoga Allah Ta'ala mengampuni Imam Syafi'i. Ijtihad seorang mujtahid ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berdosa ialah yang taklid kepada beliau, ya. Nah, jadi para mujtahid, orang-orang yang memiliki syarat-syarat menjadi mujtahid, apabila ada hal-hal yang diijtihadkan kok ternyata salah, mereka tetap dapat satu pahala. Nah, tapi gak boleh diikuti. Nah, kok ada yang tetap ngikuti? Ya, yang dosa itu yang ngikuti. Nah, barakofikum. Taib. Batas bolehnya memakai sandal di kuburan maksimalnya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau sudah masuk dalam areal yang mana di situ mayat dikubur, dilepas, ya. Nah, kalau jalan menuju ke sana masih boleh. Tapi kalau di tempat itu sudah masuk areal inti pemakaman jenazah, maka ini, ya, sandalnya dilepas. Barakofikum. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.